إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ikhwani fiddin rahimani wa rahmakumullah, alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita barengi dengan ketaatan, ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala seiring Allah taala senantiasa memberikan limpahan nikmat-Nya kepada kita. Semoga Allah taala mudahkan dan istiqomahkan kita menjadi hamba-Nya yang pandai bersyukur, yang terus memperbaiki diri, memperkokoh iman Islam, yang dengannya semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hambanya yang diridhoinya, hamba-hambanya yang dicintainya, hamba-hambanya yang kelak ketika menghadap kepadanya diterima sebagai hambanya yang dibalasi berupa pahala yang besar. Untuknya senantiasa kita berusaha, berupaya senantiasa berbekal diri dengan ketakwaan, senantiasa menambah pengetahuan bimbingan agama Allah Subhanahu wa taala, senantiasa mendapatkan nasihat. Ad-dinun nasihah, agama ini tegak dengan nasihat. Lillahi wa li rasulihi wali kitabihi wali a'immatil muslimin wa amatihim. Semoga dengannya menjadi tegak pula agama kita, ikhwan wa jazakumullah, diberikannya kita kebaikan dunia maupun akhirat. Ikhwan fiddin azani Allah wa iyakum, masih melanjutkan pembahasan dari kitab Adda wa Dawa karya al-Imam Syekhul Islam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Kita masih di pembahasan min madakhil ma'asi, pintu-pintu kemaksiatan. Di antaranya adalah al-lafadzat, lafadz-lafadz ucapan lisan. Kita lanjutkan ucapan al-Imam Qayyim rahimahullahu taala, wa fi sahihain min hadis Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, di dalam sahih al-Bukhari dan sahih Muslim dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Innal abda la yatakallamu bil kalimati min ridwanillah la yulki laha balan yarfa'ahu Allahu biha darajat wa innal abda la yatakallamu bil kalimati min sakhtillah la yulki laha balan yahwi biha finnari jahannam. Sesungguhnya seorang hamba, kata Rasulullah SAW, yang artinya sesungguhnya seorang hamba, ada yang berbicara satu kalimat dari kalimat yang Allah ridhoi, yang dia tidak sangka sama sekali ternyata Allah Ta'ala angkat dengan sebab kalimat tersebut beberapa derajat baginya. Dan sebaliknya, sesungguhnya ada seorang hamba yang dia berbicara dengan satu kalimat dari kalimat yang Allah murkai, yang dia tidak sangka, dia tidak kira, dia tidak sangka dalam hatinya, ternyata dengan satu kalimat tersebut dia dilemparkan ke dalam neraka jahannam. Wa inda muslimin innal abda la yatakallamu bil kalimati ma yatabayyanu ma fiha yahwi biha finnar ab'ada ma bainal masriqi wal maghrib. Di dalam riwayat Muslim dengan lafaz, sesungguhnya seorang hamba sungguh dia berkata-kata dengan satu kalimat yang tidak jelas baginya dalam kalimat tersebut antara maslahah dan mafsadahnya, kegunaannya. Namun dengan kalimat tersebut dia dilemparkan ke dalam jahanam lebih jauh jaraknya antara timur dan barat. Satu kalimat menjadi sebab seorang hamba dilemparkan ke dalam neraka jahanam sejauh lebih jauh daripada jarak timur dan barat. Wa inda Tirmidzi min hadis Bilal ibn Haris al-Muzani 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sisi Imam At-Tirmidzi dalam sunannya, dan riwayat ini juga dikeluarkan Imam Nasa'i, begitu juga Ibnu Majah, Imam Ahmad, Ibnu Hibban, dan sanadnya adalah hasan. Dari hadis Bilal Ibn Haris Al-Muzani dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna ahadakum la yatakallamu bil kalimati min ridwanillah ma yadunnu an tabluwa ma balagat fayaktubullah lahu biha ridwanahu ila yaumi yalqah. Sesungguhnya seseorang di antara kalian dia berbicara dengan satu kalimat dari kalimat yang Allah ridhai, dia tidak sangka dengan kalimat tersebut kemana dia akan disampaikan, apa yang akan dia dapatkan. Namun Allah Ta'ala tulis baginya dengan sebab satu kalimat yang diridhoi oleh Allah tersebut, Allah tulis ridhonya Allah bagi dia hingga yaumin yalqah, hingga hari nanti bertemu dengan Allah. Wa inna ahadakum la yatakallamu bil kalimah min sakhatillah ma yadunnu an tablugha ma balagat fayaktubullahu lahu biha sakhatahu ila yaumin yalqah. Sebaliknya, sungguhnya seorang di antara kalian dia berkata dengan satu kalimat dari kalimat yang Allah murkai, dia tidak sangka kalimat itu bisa mengantarkan, ternyata Allah Ta'ala tulis baginya dengan satu kalimat tersebut kemurkaan Allah hingga hari bertemu dengan Allah. Ini beberapa hadis dengan hadis yang sebelumnya kita baca, memberikan pelajaran faedah besar bagi kita untuk kita hati-hati, untuk kita hifdzul lisan, menjaga lisan. Satu kalimat yang kita tidak duga, tidak sangka, tidak kita kira, ternyata bisa menjadi sebab imadi angkat derajatnya oleh Allah, di mendapatkan ridhonya Allah, atau sebaliknya, ketika kalimat tersebut ternyata bisa menjadi sebab datangnya kemurkaannya Allah dari kalimat-kalimat yang Allah murkai, menjadi sebab dia dilemparkan ke dalam jahanam, jauh ke jurang api jahanam, atau mendapatkan murkanya Allah hingga hari bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dia terus dimurkai. Nasallahu salamahu wal afiyah. Wa kana Alqamatu yaqul, berkata Alqamah bin Waqqas yang meriwayatkan hadis Bilal bin Al-Haris Al-Muzani yang dikeluarkan Imam Tirmidzi dan yang lainnya tadi, rawinya yakni bernama Alqamah bin Waqqas mengatakan, kamin kalamin qad mana'ani hadis Bilal bin Al-Haris, betapa banyak ucapan, sungguh hadis Bilal bin Haris tersebut menghalang-halangi aku untuk mengucapkannya. Dengan sebab hadis Bilal bin Haris Al-Muzani ini tadi, maka tentunya kita tidak boleh merasa bebas mau bicara apa saja, mau ngomong apa saja. Ini maksudnya Al-Qamah. Betapa banyaknya omongan terhalang untuk diucapkan dengan sebab hadis ini, karena ternyata ucapan itu menjadi sebab, bisa menjadi sebab datangnya ridhonya Allah, atau sebaliknya dengan sebab ucapan justru mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Wa fi Jami' Tirmidzi aidan min hadis Anas, di dalam Jami' Tirmidzi juga dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, yang mana hadis ini juga dikeluarkan oleh yang lainnya Imam At-Tahawi di dalam kitab Al-Muskil, dikeluarkan pula oleh Ibnu Abi Dunya di dalam kitab As-Sumt, Abu Ya'la, begitu juga Imam Adz-Dzahabi menyebutkan dalam Syiar A'lamin Nubala. Namun sebagian jalannya ada sisi kelemahan, ada yang sebab inqita, terputus di antara sanadnya, ada rawinya ada kelemahan. Namun dengan jam'ut turuq, digabungkannya jalan-jalan yang ada, sebagiannya menguatkan yang lainnya, sehingga hadisnya menjadi hasan, hasan li ghairihi, yasluh lil ihtijaj, dan bisa dipakai hujah. Hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, tufiya rajulun fis sahabah minas sahabah, ada yang meninggal seseorang dari kalangan sahabah. Faqala rajulun, maka ada orang lain mengatakan, absir bil jannah, bergembiralah dengan surga, mendapatkan surga. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ketika Rasulullah SAW mendengar demikian, Rasulullah SAW menyatakan, wa ma yudri, dari mana kamu tahu? Fala allahu takallama fi ma la ya'ni aw bakhila bima la yanqusuh, Barangkali dia bisa saja berkata-kata dengan perkara yang tidak mendatangkan manfaat bagi dia, atau dia bakhil dengan perkara yang akhirnya tidak mengurangi, pengennya tidak mengurangi dari yang dia miliki. Ditimpali oleh Rasulullah SAW ucapan orang tadi, absir bil jannah, gembiralah engkau dengan surga. Maka Rasulullah SAW menimpalinya, dari mana kamu tahu kalau orang itu mendapatkan surga? Bisa jadi dia berkata-kata dengan perkataan yang tidak bermanfaat bagi dia, sehingga dengan itu bisa menjadi sebab dia mendapatkan azab, tidak bisa langsung mendapatkan surga. Nah, demikian maknanya hadis ini. Qala, dikatakan oleh Al-Imam Qayyim, hadisun hasan, hadisnya hasan. Wa fil afdin, di dalam lafaz yang lainnya, inna ghulaman istushida yauma Uhud fawujida ala batni sahratun marbutatun minal ju famasahat ummuhu at-turaba an wajhihi wa qalat hani'an laka ya bunayyal jannah. Sesungguhnya ada anak muda yang mati, diharapkan syahid di hari Uhud, perang Uhud. Didapati di perutnya itu terikat batu untuk menahan lapar. Maka ibunya mengetahui anaknya yang meninggal tersebut, dia usap, ibunya usap tanah yang terkena wajah anaknya tersebut. Dan ibunya mengatakan, hani'an laka ya bunayya jannah, bergembiralah engkau wahai anakku mendapatkan surga. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menimpalinya, wa ma yudrik, dari mana kamu tahu, la'allahu kana yatakallamu fi ma la ya'ni, bisa jadi dulu dia pernah berkata-kata perkataan yang tidak ada manfaatnya bagi dia. Wa yamna'u ma la yadurruh, dan dia menahan ma la yadurruh, apa-apa yang tidak membahayakan dia. Ya, ini maksudnya berinfak, bersedekah, dia tahan diri, bakhil. 6. Semakna dengan hadis sebelumnya. Wa fi sahihain, di dalam sahihil Bukhari dan sahih Muslim, min hadisi Abi Hurairah yarfa'uh, dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau memarfukkan sampai kepada Rasulullah, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia berkata kebaikan atau dia diam. Wa fi lafdin li Muslim, dan satu lafaz dari Imam Muslim, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fa idza sahida amran falyatakallam bi khairin aw liyaskut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka apabila dia mempersaksikan, bersumpah terhadap satu perkara, maka hendaknya dia berkata yang benar atau hendaknya dia diam. Jangan kemudian bersumpah, bersaksi dengan sumpah palsu, persaksian palsu. Hendaknya dia berkata yang benar, atau kalau tidak bisa dia berkata yang benar, dia hendaknya diam. Wa dzakara Tirmidzi bi isnadin sahihin anhu. Imam At-Tirmidzi menyebutkan dengan sanad yang sahih dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni, termasuk bagusnya Islam seseorang itu adalah dia meninggalkan perkara-perkara yang tidak ada kepentingannya bagi dia, termasuk adalah berkata-kata yang tidak ada punya kepentingan dia, tidak mendatangkan manfaat faedahnya bagi dia. 6. Hadis ini pada sanadnya ada kelemahan, namun dikuatkan dengan syawahid, penguat-penguat dan dari jalan-jalan yang lainnya, sehingga hadis ini adalah juga hadis hasan bi majmu'i turukihi. Qala rahimahullah, selanjutnya Imam Qayyim rahimahullah taala menyatakan, wa an Sufyan ibn Abdullah Tsaqafi qala qultu ya Rasulullah kulli fi islami qawlan la as'alu anhu ahadan ba'dak. Dari Sufyan bin Abdullah Tsaqafi radhiyallahu anhu, beliau berkata, ya Rasulullah, ucapkanlah kepadaku, katakanlah kepadaku tentang Islam satu perkataan yang aku tidak perlu lagi bertanya tentangnya kepada yang lain setelah engkau. Qala, kul, maka dijawab oleh Rasulullah, kul, katakanlah, amantu billah summastaqim, aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah engkau. Istiqomah dengan tetap lurus dengan ucapan tersebut, amantu billah, iman kepada Allah disertai dengan istiqomah. Ini adalah ucapan tentang Islam, akan baik Islam seseorang, akan lurus Islam seseorang ketika dia beriman kepada Allah kemudian istiqamah. Qultu, aku pun lantas bertanya lagi, ya Rasulullah, ma ahwafu ma takhafu alayya, wa Rasulullah, apa yang paling engkau tak khawatirkan menimpa diriku. Lihat para sahabat, ya, khirsnya, semangatnya untuk menyelamatkan diri dari sesuatu yang membahayakan, sampai bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kira-kira apa yang engkau khawatirkan bisa menimpa diriku. Fa'akhadha bilisani nafsih, maka Rasulullah SAW pun memegang lisan, lidah beliau sendiri, pegang, disyaratkan. Summa qala, kemudian Rasulullah SAW mengatakan, hadza, ini, ya, bukan berarti yang berbahaya adalah lisan beliau, artinya adalah lisan masing-masing manusia. Nah, ini beliau menjaga, memegang lisan, mengisyaratkan lisan, artinya ucapan itu adalah satu sisi ancaman bagi seseorang, ancaman terhadap keselamatannya. Dia bisa celaka, bisa sengsara, mendapatkan azab, mendapatkan murka dari Allah dengan sebab lisannya. Wal hadis sahih, kata Al-Imam Qayyim, hadis ini adalah sahih, dikeluarkan Imam Muslim. Hadis ini dikeluarkan Imam Muslim. Ikhwani fillah jazakumullah, kita dari bangun tidur dan mau tidur, berapa ucapan yang keluar dari lisan kita? Dua orang ngobrol, tiga orang berbincang-bincang, empat orang bercengkerama, Naam, terus demikian. Bahkan sendiri pun, apalagi zaman sekarang, sendiri pun obrolannya kemana-mana, ya, bil kitabah dengan tulisan. Naam, ya, sosmed, medsos. Naam, kitabah itu adalah kedudukannya sebagaimana ucapan. Sehingga biasa orang gitu, kamu kemarin ngomongin saya begini begitu ya, lu dari mana kamu tahu? Kamu tulis di WA, kamu kirim. Karena tulisan itu adalah kedudukannya sebagai omongan. Naam, ikhwan jazakumullah, harus hati-hati. Sekarang berbicara bisa saja bebas melalui berbagai sarana dengan satu jarinya, bisa menimbulkan permusuhan, bisa menimbulkan kerusakan, rusak persaudaraan, bisa menimbulkan kebencian. Naam. Lihat berapa, sudah berapa banyak hadis kita baca tentang lisan. Satu sisi nikmat, sisi yang lain sangat-sangat rentan mencelakakan diri kita sendiri kalau kita tidak menjaganya. Nas'allah salamah wal afiyah. Sahabat, kita tahu tingkat keimanan mereka. Bertanya kepada Rasulullah, ma ahwafu ma takhafu alayya, apa perkara yang paling kau khawatirkan bisa menimpa diriku? Rasulullah SAW mengisyaratkan pada lisannya ini. Harus hati-hati. Berikutnya, wa an ummi habibata zaujin nabi sallallahu alaihi wasallam, anin nabi sallallahu alaihi wasallam, dari ummi habibah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, kullu kalami ibni adam alaihi la lahu illa amran bi ma'ruf wa nahyan an munkar au dzikran lillahi azza wajal. Kata Rasulullah SAW, setiap ucapan anak manusia itu merugikan dirinya, dia tidak mendapatkan keuntungan kecuali ucapan yang itu mengandung amar ma'ruf, nahi mungkar, dzikrullah, berzikir kepada Allah azza wajal. Hadis dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi, begitu juga Ibnu Majah, begitu juga Imam Al-Hakim. Imam At-Tirmidzi mengatakan hadis hasan, namun pada sanadnya terdapat rawi yang majhul sehingga hadis ini lemah. Nah, namun secara makna adalah sahih, ada asal, ada dalil yang sahih yang semakna dengan ini. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quranul Karim, dalam surah An-Nisa, la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Tidak ada kebaikan, la khaira fi katsirin min najwahum, tidak ada kebaikan pada mayoritas bercengkramanya, berbisik-bisiknya manusia satu dengan yang lain, illa amarat, kecuali amara bi ma'rufin, kecuali yang ucapan, omongan yang mengandung pada perintah yang ma'ruf. Amar bi shadaqatin, memerintahkan untuk sedekah. Au islahin bainan nas, mengislah, memperbaiki hubungan di antara manusia. Selain itu, banyak ucapan manusia yang merugikan dirinya sendiri. Perbincangan yang merugikan diri mereka sendiri. Obrolan yang merugikan mereka sendiri. Sementara tidak ada satu ucapan kecuali ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditulis oleh malaikat pencatat. Ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah keluar satu lafaz dari ucapan kecuali di situ ada raqibun atid, malaikat yang senantiasa mengawasi dan mencatat. Sanaktubu ma qalu, kami akan mencatat apa saja yang mereka katakan. Satu lafaz, satu bunyi dari lesan kita dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman di dalam surah An-Nur ayat 15, "Wa taquluna bi afwahikum ma laisa lakum bihi ilm wa tahsabunahu hayyina wa huwa 'indallahi 'adzim." Kalian mengatakan dengan lesan-lesan kalian apa-apa yang kalian tidak memiliki ilmu. Kalian sangka itu adalah remeh, padahal itu di sisi Allah adalah perkaranya besar. Nah, hati-hati ucapan yang kamu tidak punya dasar ilmu, apalagi mengatasnamakan Allah. Iftira 'ala Allahi kadzib, termasuk dosa besar mengatasnamakan Allah kedustaan, apalagi dalam hal syariat agama. Ini bisa sejajar dengan kesyirikan dosanya. Na'udzubillah, sebagaimana telah kita lihat pembahasannya. Demikian ucapan selanjutnya masih menyebutkan dalil-dalil. Wa fi hadisin akhar, di hadis yang lain, hadis ini dikeluarkan Imam Tirmidzi, Imam Ahmad, Imam At-Tayalisi, Imam Al-Baghawi dalam Syarhus Sunnah, Imam Abu Ya'la, Ibnu Abi Dunya, dari hadis Abi Sa'id Al-Khudri, dan sanadnya adalah hasan. Idza asbahal abdu fa innal a'dha'a kullaha tukaffirul lisan taqul ittaqillah fina fa inna ma nahnu bika fa idza istaqamta istaqamna wa ini wa in wajadta iwajadna. Apabila seseorang di pagi hari memulai aktivitas hariannya di pagi hari, maka seluruh anggota badannya menyerahkan perkaranya kepada lisan. Anggota badannya yang lain seakan-akan mengatakan, ittaqillah, bertakwalah engkau wahai lisan, fina, pada diri-diri kami, fa inna ma nahnu bika, karena kami tergantung kepada engkau. Fa idza istaqamta istaqamna, kalau engkau lurus wahai lisan, kami pun jadi lurus. Wa in iwajadta iwajadna, kalau engkau bengkok, maka kami akan terbawa untuk ikut bengkok juga lisan. Dan ini telah kita ketahui kemarin, lisan termasuk adalah wakilnya hati, kolbu, keadaan hati diketahui oleh lisannya. Nah, pagi-pagi sudah ghibah, pagi-pagi sudah namimah. Nah, pagi-pagi sudah mengumbar kemarahannya, kebenciannya, kemurkaannya kepada saudaranya, kepada tetangganya, kepada anak istrinya. Keluar ucapan-ucapan yang tidak terkontrol. Nah, sekedar pelampiasan amarahnya dan sebagainya, yang akan menjadikan akhirnya seluruh anggota badannya terseret kepada berbagai kejelekan, berbagai keburukan. Nah, akhirnya saudaranya ketika bertemu dipungkiri, dijauhi, dan sebagainya. Akibat lisan. Qala rahimahullah, wa qad kana salaf yuhasibu ahaduhum nafsahu fi qawlihi yaumun harun wa yaumun baridun. Dan adalah salaf yuhasibu ahaduhum nafsahu, introspeksi diri, diri-diri mereka diintrospeksi. Fi qawlihi, pada ucapan dia, yaumun har, yaumun barid. Ini ucapan koreksi diri. Ya, ini hari panas atau hari ini dingin. Maksudnya apa? Ya, lisanmu. Kamu jadikan harimu hari ini harinya panas, suasananya enggak enak, enggak nyaman. Atau harimu hari ini kamu jadikan sejuk, tenteram, ya, nyaman. Ya, lisanmu. Nah, itu rumah jadi enggak nyaman ketika muncul ucapan-ucapan dari orang tuanya atau anaknya yang bikin suasana enggak nyaman, ribut, musuhan, cekcok, tengkar. Subhanallah. Itu. Jadi salaf di antaranya ada ungkapan untuk introspeksi diri. Mau harimu kamu pakai, mau kamu suasanakan nyaman, ya, segar, tenteram, atau sebaliknya. Kata mereka, yaumun har au yaumun barid. Nah, badan belum keringatan sudah panas suasananya. Nah, lisan. Ikhwanul jazakumullah. Walaqad ruya ba'dul akabir min ahli al-ilmi fin naum fasuila an halihi. Diriwayatkan pada sebagian akabir min ahli al-ilm, pembesar-pembesar ahli al-ilm, fin naumi, pada saat tidur, berarti lagi mimpi, fasuila an halihi, ditanya tentang keadaannya. Ada mimpi ketemu ulama besar. Faqala, ditanya tentang keadaannya, maka dia menjawab, ana mauqufun ala kalimatin qultuha. Aku tertahan, terhenti karena kalimat yang pernah aku katakan. Qultu, di mana aku pernah mengatakan, ma ahwajannasa ilal ghaisin, betapa manusia itu butuh kepada hujan. Fakilali, maka dikatakan kepadaku, wama yudrik, dari mana kamu tahu? Ana a'lamu bimaslahati ibadi, aku lebih tahu tentang maslahat, kebaikan bagi hambaku. Ya, ini isyarat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang menyatakan demikian. Aku tertahan. Dihisab. Berat hisabnya. karena satu ucapan yang pernah aku katakan atau aku ucapkan, betapa manusia butuh hujan, maka ditimpali. Dari mana kamu tahu? Saya lebih tahu tentang maslahat bagi hamba-hambaku. Mau dikasih hujan oleh Allah atau tidak, Allah yang maha tahu. Kok kamu sok tahu bahwasanya manusia? Nah, butuh hujan sehingga ya ini kalimat ini isyarat kepada saat itu adalah seakan keadaan tidak ada hujan itu, ya ini dia menghakimi, menghukumi adalah keadaan manusia akan lebih baik dengan adanya hujan. Wallahu a'lam bishawab. Namun ini adalah riwayat, diriwayatkan dari sebagian ahlul ilm. Nah, berarti adalah nada ucapan tersebut, ya ini seakan tidak menerima atau menentang dari ketetapan Allah Subhanahu wa taala ketika Allah taala menimpakan kepada manusia tidak ada hujan. Wallahu a'lam bissawab. Wa qala ba'du sahabati li jariyatihi yauman hati sufrata na'basu biha summa qala astaghfirullah ma atakallamu bi kalimatin illa wa ana ahtimuha wa azummuha illa hadhil kalimah kharajat minni bi ghairi khitamin wala zimamin aw kama qala. Sebagian sahabat berkata kepada pembantunya suatu hari, datangkan sufrah, yakni tempat untuk digelar makanan. Nah, kita makan, menikmati dengan hidangan tersebut. Summa qala, kemudian dia setelah mengatakan demikian baru sadar, kemudian mengatakan astaghfirullah. Ya, astaghfirullah. Ma takalamu bi kalimatin illa wa ana ahtimuha wa azammuha. Tidaklah aku mengucapkan satu kalimat kecuali semestinya saya adalah perhatian, semestinya saya berhati-hati kecuali kalimat ini, kalimat yang baru diucapkan begitu keluar dari lisanku tanpa kendali. Nah, bayangkan sahabat mengatakan demikian itu seakan ucapan yang besar. Ya, kita menganggapnya remeh itu. Datangkan sufrah, ya, hidangan, kita bernikmat-nikmat. Dia beristighfar, astagfirullah. Merasa salah dengan ucapannya tersebut. Nah, ya, apa yang kira-kira salah? Minimalnya enggak baca insyaallah. Itu deh. Karena Allah Ta'ala menyatakan wala taqulanna inni fa'ilun dzalika ghadan. Jangan kamu mengatakan aku akan melakukan yang demikian esok hari. Illa ayyasha Allah, kecuali engkau sertai dengan insyaallah. Dari mana kamu memastikan bahwasanya kalau datang makanan kamu akan bersenang-senang? Belum terjadi. Nah, ucapan. Dengan ucapannya adalah mendahului dari ketetapan Allah, mendahului takdirnya Allah. Na'udzubillah. Ini padahal sekedar demikian dia ucapkan astagfirullah. Seakan-akan yang memberi kesenangan itu adalah makanan, bukan dari syi Allah, bukan dengan izin Allah. Subhanallah. Demikian salaf perhatiannya dengan ucapan, mendidik kita untuk juga kita berhati-hati. Qala rahimahullah ta'ala, wa aisaru harakatil jawarihi harakatul lisan wa hiya adarruha 'alal 'abdi. Gerakan anggota badan yang paling ringan, tidak ada sisi beratnya, paling ringan dari gerakan anggota badan itu adalah harakatul lisan, geraknya lisan, yang bahasa kita adalah lisan tak bertulang. Nah, jadi kalau bicara enggak perlu lagi ada pemanasan. Ya kan? Kalau anggota badan yang lain mau gerak kadang butuh pemanasan. Nah, bangun tidur perlu agak di apa tarik-tarik dulu sebelum ya. Tapi kalau lisan enggak perlu pemanasan. No, iya bertulang. Nah. Ada patah tulang punggung, patah tangan, patah kaki, ada patah lisan. Nah, tidak ada patahnya, tapi sering terkilir, ya, sering kesleo. Lisan ucapannya bikin patah yang lain, bikin rusak yang lain banyak lisan. Maka kata beliau, wa aisaru harakatil jawari harakatul lisan, gerakan anggota badan yang paling ringan itu adalah gerakan lisan. Namun hiya adarruha 'alal 'abdi, namun dia paling berbahaya bagi seseorang. Makanya bilang lisan itu adalah lebih tajam daripada pedang. Ya, lukanya pedang sehari dua hari udah sembuh. Bisa dipakai macam-macam. Ucapannya lisan, ya, berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun kalau enggak diislah, enggak diperbaiki hubungan gara-gara ucapan lisan. Rusak persaudaraan, rusak ukhuwah, putus silaturahim, orang tua putus dengan anaknya, anak putus dengan orang tuanya, na'udzubillah, sebab lisan. Wahtalafa salafu wal khalafu hal yuktabu jami'u ma yulfadu bihi awil khairu wa syarru faqat. Salaf wal khalaf berbeda pendapat, apakah yang ditulis itu seluruh yang diucapkan oleh lisan atau yang baik dan yang jeleknya saja. Sehingga kalau ucapan-ucapan yang mubah enggak ada nilainya, enggak ditulis. Ala qaulain, berbeda pendapat menjadi dua pendapat. Adharuhuma al-awwal, yang paling kuatnya adalah yang pertama, yaitu dicatat semuanya. Semua ucapan lisan dicatat. Aduhnya, keluhannya. Nah, catat semua. Wa qala ba'du salaf, berkata sebagian salaf, kullu kalam ibni Adam alaihi la lahu illa ma kana min dzikrillah wa mawalah. Setiap ucapan manusia itu adalah akan merugikan bagi dia, tidak menguntungkan bagi dia, kecuali kalau ucapan itu berupa zikrullah dan ucapan-ucapan yang bernilai ibadah, mendekatkan diri kepada Allah. Wa kana Siddiq radhiyallahu anhu yumsiku bilisanihi wa yaqul. Adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu pernah memegang lisan beliau kemudian mengatakan, hadza auradani mawarida. Inilah yang sering menyeret kepadaku kepada berbagai kebinasaan, celakaan. Nah, Abu Bakar As-Siddiq, ya, As-Siddiq yang paling benar dan kuat imannya dari umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari kalangan umat ini setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, As-Siddiq beliau masih demikian pegang lisannya dan ini yang sering menyeret aku jatuh pada berbagai kebinasaan. Lantas bagaimana dengan kita? Ucapan beliau ini diriwayatkan oleh Abu Ya'la, kemudian Ibnu Abi Dunya, Abdullah Ibnu Ahmad di dalam Zawaid Zuhud dan yang selainnya dengan sanad yang sahih. Begitu juga diriwayatkan dari Abdullah Ibnu Abbas, beliau radhiyallahu anhu pernah memegang lisan beliau dan mengatakan, waihak kul khairan tagnam au uskut ansu intaslam wa illa annaka satandam. Kata beliau ketika selesai memegang lisannya, beliau mengatakan, waihak, celaka engkau, kul khairan tagnam, ucapkanlah yang baik maka kamu akan beruntung. Au uskut ansu intaslam, atau kamu diam dari kejelekan, jangan berkata yang jelek, maka engkau akan selamat. Wa illa, kalau tidak, annaka satandam, kalau tidak demikian engkau akan menyesal nantinya. Faqila lahu, maka ada yang bertanya kepada Abdullah bin Abbas, ya Ibn Abbas, lima takulu hada, wahai Ibn Abbas, kenapa engkau mengatakan demikian? Qala, beliau mengatakan, innahu balagani annal insan laisa ala se'in min jasadi asaddu hanakon au ghaidon minhu ala lisanihi illa mangkola bi khaira au amla bi khaira. Kata beliau Abdullah bin Abbas ketika ditanya, kenapa engkau mengatakan demikian? Beliau menjawab, sesungguhnya sampai kepadaku bahwasanya manusia tidak ada sedikit pun dari jasadnya yang paling berat tanggung jawabnya, paling susah resikonya dibandingkan lisannya, kecuali orang yang berkata-kata kebaikan. Nah, atau tidak mengucapkan kecuali yang baik. Demikian sebagian ucapan sahabah tentang pentingnya menjaga lisan. Selanjutnya kata Al-Imam Qayyim, wal kalamu asiruka fa idza kharaja min fika syirta anta asirahu. Kata beliau, ucapan itu adalah tawananmu. Nah, tawananmu. Sebelum dia keluar, bisa masih kamu tawan. Ya, kamu tawan. Fa idza kharaja min fiq sirta anta asirahu. Namun apabila sudah ucapan itu keluar dari lisanmu, ganti kamu yang ditawan oleh dia. Nah, sebelum keluar kamu yang menawannya. Ya, mau kasih kebebasan atau tidak terserah kamu. Tapi kalau sudah dia keluar, ganti kamu yang ditawan oleh dia. Nah, kamu mau dibebaskan dengan ucapanmu sehingga kamu merdeka, atau kamu sengsara dengan sebab ucapanmu? Demikian ibaratnya kata beliau. Wallahu inda lisani kulli qailin, dan Allah Ta'ala di sisi lesan orang yang berbicara. Allah Ta'ala berfirman, ma yalfidu min qawlin illa ladaihi raqibun atid, tidaklah melafadzkan sebuah ucapan kecuali di sisinya ada raqibun atid. Begitu juga dengan firman Allah Ta'ala, kalau ini surah Qaf ayat 18, Allah Ta'ala berfirman pula dalam surah Al-Imran ayat 151, sanaktubu ma qalu, kami akan mencatat apa saja yang mereka katakan. Wa fil lisani afatani adimatan, pada lisan ada dua bahaya besar. Pada lisan itu ada bahaya dua bahaya besar. In khalusa min ihdahuma lam yakhlas minal ukhra, kalau dia bisa terbebas dari bahaya yang pertama, namun dia tidak bisa terbebas dari bahaya yang kedua. Terlepas dari bahaya yang pertama, masih ada bahaya yang kedua. Hati-hati, dua-duanya bahaya besar, sulit untuk menghindarinya. Pertama adalah afatul kalam, bahaya ketika berbicara. Nah, pembicaraan-pembicaraan betapa banyak mengandung bahaya, resiko. Yang kedua adalah afatus sukut, bahaya ketika diam. Nah ini, ngomong juga bahaya, diam ada bahayanya. Artinya apa? Perhatian. Kalau ngomong juga perhatian, supaya gak terkena bahayanya. Kalau diam pun juga perhatian, supaya gak kena bahayanya diam. Nah, waqad yakunu kullun minhuma a'dama isman minal ukhra, bisa jadi satu dari keduanya itu lebih besar dosanya dibandingkan yang satunya. Dosanya diam bisa jadi lebih besar daripada dosanya ngomong. Iya sih ini, ngomong kok salah, diam salah. Ini ketika ngomongnya memang salah, diamnya juga salah memang. Maka cari, kalau ngomong ya benar, kalau diam benar. Ini bicara bahayanya. Kata beliau, waqad yakunu kullun minhuma a'dama isman minal ukhra fi waqtiha, bisa jadi setiap masing-masingnya lebih besar dosanya dibandingkan yang lain pada masing-masing waktunya. Fasakitu, maka orang yang diam anil haq, diam dari kebenaran, syaitonun ahros, ini setan bisu. Ya, sebenarnya saatnya dia mengatakan yang benar dan dia mampu, kok diam? Nah, tidak mengatakan al-haq, tidak mengatakan kebenaran, kemungkaran dia tidak tegur, kekeliruan yang fatal yang harusnya dia tegur, dan dia punya kemampuan, punya kekuasaan untuk merubah dengan lesannya, namun dia sakit, dia diam, membisu, membiarkan. Maka ini namanya syaiton ahros, ya, syaiton bisu, bukan orang bisu, syaiton bisu. Dosa yang demikian tentunya. Asinillah, dia bermaksiat kepada Allah. Murain mudahinun, riya. Nah, mudahin, basa-basi. Butuh saat itu tegas, butuh berani negur, ya. Keluarkan omongan, ucapkan ucapan untuk merubah kemungkaran di hadapanmu. Kok diam kamu? Malah basa-basi. Ya. Riya, cari muka di hadapan manusia, cari pujian di hadapan manusia. Idza lam yakhaf ala nafs idan lam yakhaf ala nafsi, dia tidak menakutkan dirinya, lebih takut kepada manusia. Ini sakit, ya ini afat, afatu as-sukut, bahayanya diam. Ketika saatnya semestinya adalah berbicara malah dia diam. Ini bahaya diam. Wal mutakallimu bil batil, yang kedua, yang berbicara kebatilan. Ini namanya syaitanun natik asinillah. Syaitan yang bicara, syaitan yang ngomong. Ini juga maksiat kepada Allah. Ini afatul lisan. Dua, ketika berbicara bahaya. Kapan? Kalau kamu saat bicara menjadi syaitan natik, syaitan ngomong ini. Nah, rupanya rupa manusia, tapi pembicaraannya lah bicara kepanjangan dari syaitan. Yang kedua, syaitan ahros, syaitan bisu, gak sanggup untuk mengatakan kebenaran, gak berani mengatakan kebenaran, padahal dia mampu dan dia bisa dan dibutuhkan saat itu. 6. La yajuzu ta'khirul hajah indal bayan, ta'khirul bayan indal hajah, tidak boleh menunda-nunda untuk menjelaskan saat itu dibutuhkan. Kamu sengaja diam, mendiamkan, membiarkan muncul kerusakan, dan kamu punya andil, punya kontribusi dengan sebab diammu. Setan ahros, setan bisu. Asinillah, bermaksiat kepada Allah. Setan senang saat itu. Kamu enggak ngomong itu, setan senang saat itu. Nah, yang kedua adalah setan natik, setan yang ngomong. Setan senang ketika itu kamu ngomong. Ngomongnya kebatilan, ngomongnya adalah kejelekan, ngomongnya adalah kerusakan. Maka ini dua, afatul lisan, ketika ngomong, ketika berbicara. Yang obatnya adalah hadisnya Rasulullah tadi, mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia berbicara yang baik atau dia diam. Diam selamat, ya, tidak mengata-ngata yang jelek. Karena enggak bisa ngomong yang baik saat itu, lebih baik diam. Kalau bicara malah salah, nah maka dia pilih diam. Ini ketika diamnya itu yang justru menyelamatkan dia, tidak menjatuhkan pada dosa. Tapi kalau diamnya justru menyeret dia dosa, itulah yang disebut tadi setan ahros, setan bisu. Kurang dikit, tapi waktunya sudah. Insyaallah kita lanjutkan sedikit pada pertemuan berikutnya. Alhamdulillah. Dan kita sekaligus nanti akan masuk pada bagian yang selanjutnya, yang ketiga, min madakhil ma'asi, pintu-pintu kemaksiatan, yakni al-khutuwat, langkah-langkah. Naktabi hadza qadar, kita cukupkan sampai di sini. Wallahu a'lam bishawab. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.